Apakah berbuka puasa bersama-sama termasuk sunnah Rasulullah SAW dan memiliki keutamaan? Ya, nah, ini maksudnya apa ini? Nah, kalau yang dimaksudkan berbuka, ya berbuka terserah mau sendirian, ya mau berjamaah. Dan yang dimaksud jamaah, kalau yang dimaksud adalah, ya kalau yang dimaksud berbuka puasa berjamaah adalah mengumpulkan orang-orang tertentu, lalu kemudian ada yang memimpin. Setelah tiba waktu berbuka puasa, mari kita sama-sama ya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dhahaba dhama' wa btallatil 'uruq wa thabata al ajr insyaallah. Mari kita makan bersama-sama. Ini dari mana? Naam. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau hanya karena kumpul, ya berkumpul, naam, di satu tempat, satu masjid, makan bareng, ya enggak ada masalah. Naam. Yang demikian ini tidak ada masalah. Termasuk dalam keumuman, ya, berjamaah dalam makan, ada hadis tersendiri tentang hal tersebut.